هذه الدعوة والمناسبات وإلى خلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya bisa kumpul bareng-bareng di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini menjadi satu perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali kajian daripada kitab Fathul Ilah. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam hadis yang berhubungan dengan sunnah, yang berhubungan dengan ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, isi yang ada di sini mayoritas tentang hadis-hadis yang kaitannya dengan ilmu atau mendalami pemahaman-pemahaman tentang agama. Hadis yang pertama, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah menjadikan dia itu mau memahami atau difahamkan oleh Allah tentang urusan-urusan ilmu agama. Wa yulhimhu rusydah, dan diberikan petunjuk oleh Allah di dalam menjalani kehidupannya ini. Yang mau bisa enggak apa? Tunik bisa ya, lebih enak. Kalau ada suara enggak bisa konsentrasi saya. Ngapunten. Mbak tak suruh rotok rindik sithik. Rotok alon-alon apa ben makan malam dulu enggak apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki dia itu jadi orang yang baik, maka akan difahamkan terhadap ilmu agama. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya mantuk daripada hadis ini, isi konteks hadis ini mengatakan orang paham agama berarti Allah menghendaki kepada dia kebaikan. Mafhumnya, pemahamannya, ketika Allah tidak menghendaki dia menjadi orang yang baik, maka tidak mungkin dia akan dibuat paham terhadap ilmu agama. Ketika kita ada satu keinginan untuk kepengin paham, untuk kepengin lebih ngerti, untuk kepengin lebih jelas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ilmu agama, maka berarti Allah sudah menginginkan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kenapa? Buktinya kita difahamkan terhadap ilmu agama. Memang kata yufaqihu fiddin, yang dimaksud fikih di sini bukan ilmu fikih, bukan, tapi semua ilmu. Memang utamanya dari ilmu agama itu, para ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ilmu yang paling afdol itu ilmu tauhid, karena urusannya sama ketuhanan, sama Allah. Ada lagi yang mengatakan enggak, yang paling afdol bukan ilmu tauhid, tapi ilmu fikih. Lalu ini masih ngerti Allah, kalau enggak tahu caranya ibadah gimana? Kan tetap akhirnya tetap kurang afdol. Yang paling afdol tetap mayoritas mengatakan ternyata ilmu fikih dan ilmu tauhid peringkat pertama ilmu agama yang paling afdal. Setelah kita kenal Allah, maka kita pun juga harus kenal bagaimana caranya kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi untuk orang yang mau memahami ilmu agama. Allah memang redaksinya dibuat paham ilmu agama. Lah supaya kita dibuat paham ilmu agama, apa terus berarti kita tidur di rumah? Mungkin tidur, bangun tahu-tahu jadi alim. Ya mungkin ada, cuma dari 100 ribu orang paling cuma satu yang model begitu. Itu memang dapat khususiyah dari Allah. Tapi yang lainnya supaya kita dapat ilmu agama, bisa dipahamkan ilmu agama, maka kita harus ada langkah dulu. Langkah dulu supaya kita jadi orang yang memang pantas untuk dikasih pemahaman ilmu agama. Contohnya begini. Tugasnya para nabi itu menyampaikannya. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Secara tidak langsung, tugasnya para nabi itu menjadikan orang itu pantas dapat hidayah. Dipantesno dapat hidayah. Nanti urusannya dapat hidayah atau enggak bukan urusannya nabi, tapi itu urusannya Allah. Nah, tugas kita menjadikan diri kita ini pantas untuk paham ilmu agama. Caranya gimana? Ya datang di tempat yang di situ mengkaji ilmu agama. Wa yulhimhu rusydah, kalau sudah paham ilmu agama, maka orang yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik, diberikan petunjuk dalam segala langkah kehidupannya. Berikan petunjuk itu maksudnya gimana? Orang-orang yang memang sama Allah itu dikehendaki dia dapat pemahaman ilmu agama, berarti dia insya Allah menjadi orang yang baik. Dalam setiap langkahnya, dia akan mendapatkan petunjuk dari ilmu yang sudah dia peroleh tadi. Sebelumnya mungkin gak paham. Kalau mau mulai bisnis yang bagaimana ya? Ternyata sudah dengar ilmunya. Ternyata kalau bisnis model begini kurang barokah. Bisnis model begini barokah. Bisnis yang model begini kurang bagus. Yang begini bagus. Lah petunjuk-petunjuk setelah memahami ilmu agama ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan itu ternyata bukan dari ukuran hartanya atau nasabnya. Ternyata orang baik itu adalah orang yang paham tentang ilmu agama. Itulah ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang yang baik. Allah sudah ngomong yuridillahu bi khairan, dikehendaki baik. Baik apanya? Ya berarti dunianya dapat yang baik, akhiratnya pun juga akan dapat yang baik. Gitu. Itu hadis yang pertama. Nanti kita akan mempelajari beberapa hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tafaqqaha fi dinillah, mendalami ilmu agama. Mendalami itu bukan berarti terus jenengan enggak kerja terus cuma datang di majelis, ya bukan harapannya bukan begitu. Mendalami itu ada satu keinginan di dalam hati kita, kepengen lebih paham lagi, kepengen lebih ngerti lagi semua yang urusannya sama ilmu agama, khususnya agama Islam, agamanya Allah. Berarti siapa yang mendalami ini, jadi fokus hidupnya itu bukan cuma sekedar cari duit, tapi gimana caranya juga dapat tambahan ilmu. Di zamannya para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, para sahabat, itu sekalipun saudagar, sekalipun pedagang, orang alim semuanya. Imam Laits bin Sa'ad itu dari saking alimnya, beliau itu sampai digelari bisa dapat kedudukan menjadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu sekelas seperti Imam Syafi'i, bisa punya madhab lah. Imam Laits bin Sa'ad. Nah, Imam Laits bin Sa'ad itu ternyata beliau seorang pedagang. Seorang pedagang itu satu kali ngirim, bisa ngirim itu berkapal-kapal perharinya. Jadi kalau zaman sekarang diukur penghasilannya, mungkin satu hari penghasilannya, kalau dikurskan uang sekarang ya, miliaran. Tapi anehnya, penghasilannya miliaran, Imam Laits bin Sa'ad gak pernah wajib zakat. Aneh lah. Oh ngemplang beb, enggak. Imam besar kok ngemplang. Ngemplangnya lak wong semanggi nek ngemplang itu. Ini imam besar kok ngemplang. Kok bisa penghasilannya satu hari mendekati jumlah miliaran kalau dirupiahkan sekarang, tapi enggak pernah wajib zakat. Ternyata apa? Setiap hari beliau ngeluarkan sedekah sesuai dengan duit yang masuk. Jadi kalau satu hari masuk sekian, ya sekian itu disedekahkan. Sampai di masa beliau itu, orang nyari orang yang bisa nerima zakat, kangelan apa? Satu kota kaya semuanya soalnya. Satu kota itu jadi orang kaya semuanya. Orang kalau mau nyari zakat, bingung ini kemana nih nganterin zakatnya? Tonggone sugi, kono sugi, kampung sana, sekaya semuanya. Setiap hari sedekahnya segitu banyaknya. Beliau mengatakan, aku malu kalau sampai sedekahku itu kurang dari penghasilanku. Tentunya setelah ada yang diambil ya, untuk makan anak istrinya sederhana. Terus setelah itu sedekahkan semuanya, besok sedekahkan semuanya. Sekalipun sedekahnya banyak, itu hafalan kitabnya, kitab sak kapal apal semuanya. Loh, jadi ya ulama, tapi juga sebagai seorang pedagang. Ya, banyak lagi dah cerita yang model begitu. Sayyidina Utsman itu kan juga ulama, sahabat tapi juga ulama. Beliau pun juga seorang pedagang. Ini orang yang mendalami ilmu agama, berarti dia fokusnya dalam kehidupannya bukan hanya sekedar cari duit, tapi ya mikirkan gimana caranya supaya dirinya itu paham. Ciri-cirinya orang yang mendalami ilmu agama, pasti dalam hatinya juga memprogram anaknya gimana caranya supaya anaknya jadi anak yang paham agama. Itu ciri-cirinya orang yang tafaqquh fi dinillah, mendalami ilmu agama. Gak mungkin, saya pengen mendalami ilmu agama tapi saya sudah terlanjur tua. Anak saya gak ada yang saya bolehkan untuk belajar agama. Berarti gak pengen mendalami itu. Nah, orang itu kalau sudah mendalami ilmu agama, pasti kepengen anaknya juga mendalami ilmu agama. Makanya kalau kita itu punya anak laki lebih dari satu, walaupun ya anak laki satu-satunya pun juga gak ada masalah. Cuma orang kadang-kadang khawatir, kalau kita punya anak laki dua misalkan, sudah yang satu kita program untuk jadi seorang ulama, biarkan dia belajar agama. Yang satu kalau mau belajar umum silahkan. Oh gak mungkin kalau belajar agama nanti gak bisa makan, gak mungkin. Sudah jamin dah, ini lanjutannya. Man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammah. Barang siapa yang mendalami ilmu agama, setiap yang dia inginkan pasti dicukupi sama Allah. Kebutuhannya pasti dikasih sama Allah. Orang yang mendalami ilmu agama, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga. Nah, cuma memang di akhir zaman ini bagaimana propaganda media itu mengesankan seolah-olah profesi yang menguntungkan itu bukan menjadi guru agama. Guru agama diprogram gajinya kecil, guru ilmu-ilmu yang lain diprogram gajinya gede, guru TPA ngajari ngaji mati-matian, gajinya cuma seberapa, yang bayar SPP ya padha nunggak biasane. Tapi yang artis bayarannya malah mahal. Padahal sudah jelas, pokoknya kalau kita punya anak, anak kita mendalami ilmu agama, kepengen mondok, kepengen belajar, jenengan gak usah khawatir. Gak usah bingung nanti mau makan apa, nanti mau kerja apa, itu bukan urusan kita. Tugas kita cuma merenahki gimana anak kita fokus dalam mencari ilmu agama, pasti Allah yang akan nyukupi semuanya insyaallah. Pasti. Pasti kalau sudah punya anak, anak itu berkiprah di dalam ilmu agama, jadi orang yang soleh, tidak ada kebanggaan yang melebihi orang tua selain punya anak yang soleh. Punya anak pejabat sama punya anak soleh kalah. Lebih tentrem di hati itu ketika punya anak yang soleh, apalagi pejabat zaman sekarang. Pejabat zaman sekarang itu tidak kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di penjara jadi pejabat. Sekarang di pejabat, terus jadi pejabat, terus masuk penjara. Itu hadisnya. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu yang nulis Ratibul Haddad, beliau setiap ada orang yang datang ke sana sambat. Jadi kan kira-kira nek wonten tiyang niku sowan teng para romo kiai, kira-kira sambatnya urusannya apa? Hah? Pertama duit, yang kedua pangkat. Benar apa benar? Saya pernah sowan waktu itu mau ngaji di Pacitan, sowan ke tempatnya Mbah Umar. Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu. Datang ke sana. Dari sana itu kalau ada orang sowan biasanya ada buku tamunya. Di buku tamu itu tuliskan nama siapa, asal mana, tujuan apa. Aku kok ya waktu itu kok ya rodok iseng lah. Pentak waca wong-wong iki sowan rene iki tujuane apa ya? Tak lihat minta rezeki lancar, kerjaan sukses, dagangan laris, itu model gitu semuanya. Berlembar-lembar gitu. Tak lho ya Allah, ternyata yang sowan sama kiai ini ternyata juga urusannya dunia, urusannya duit ternyata. Loh sekarang bahkan orang itu kadang-kadang ngaji atau mondok itu sudah diajari, kamu nanti kalau kepengin punya uang yang banyak kamu harus begini. Loh ngaji itu diajari supaya yakin rezekinya itu ditanggung sama Allah. Lah kok ngajari gimana caranya supaya dapat duit yang banyak? Lah akhirnya urusannya itu kembali ke urusan duit. Rasulullah itu mengatakan apa? Mal faqru allazi ahsha alaikum. Rasulullah apa? Aku enggak takut kamu tuh jadi orang fakir, bukan itu yang aku khawatirkan. Jadi insya Allah umatnya Kanjeng Nabi itu gak mungkin sampai fakir, kebablasan, ngenes, itu gak mungkin. Penyebabnya orang sampai fakir itu kenapa? Takalluf, memaksakan diri. Memaksakan diri, ini yang menyebabkan orang itu fakir. Mau mantu umpama. Mau mantu itu nyembelih kambing apa wajib tuh? Apalagi bestik. Gak ada yang wajib kan? Kalau perlu mantu itu, jenengan nikahkan anak, syaratnya apa? Jenengan sebagai wali, ada dua orang saksi, syarat negara, ada mudin. Selesai. Ngundang-ngundang, bagus, hukumnya sunnah. Terus yang ngundang-ngundang dikasih apa? Terserah, punyanya apa? Punyanya air, ya kasih ono air. Punyanya cuma uang, mau cuma punya uang 1 juta. Ya undangan orang yang bisa dijamu dengan duit 1 juta. Sekarang kan enggak. Ngundangnya, wakeh, nanggap campur sari, nanggap dangdut, tapi duitnya utang. Katanya, ini seumur hidup sekali. Justru seumur hidup sekali, buatlah sesoleh mungkin. Buatlah sebaik mungkin yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kanjeng Nabi itu mengatakan, apa? Aku gak takut umatku jadi fakir. Insya Allah gak akan fakir. Tapi yang dikhawatirkan umatnya dibukakan sama Allah dunia, akhirnya mati hidup yang dipikirin cuma urusan dunia. Ada orang mati, orang mikir apa? Iki warisannya kapan dibagi? Ada orang hidup, hidupnya yang diurusi juga urusan duit. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau kalau ada orang datang ke sana sambat. Saya kok rezekinya kok seret ya? Dengan pedenya beliau mengatakan apa? Ambil kitab, tuntut ilmu. Mesti rezekimu lancar. Dengan pedenya beliau mengatakan begitu. Subhanallah, ya terbukti. Terus jangan diniati, terus tiap pengajian golek duit ya jangan. Minimal pengajian itu dapat senek insya Allah. Tapi ini seneknya belum keluar malam ini. Dan itu, jelas ya. Jadi orang yang mendalami ilmu agama, kebutuhannya dicukupi dan dapat rezeki dari sisi yang tidak terduga. Ada kisah satu lagi kisah. Ini Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ahmad bin Umar bin Sumit itu. Beliau datangi sama satu orang, hidupnya ngenes, melarat terus. Tanya, kamu senang datang pengajian gak? Enggak. Enggak senang datang pengajian? Enggak. Ya sudah, sekarang kamu datang pengajian. Datang pengajian, 3 bulan kemudian datang. Gimana? Alhamdulillah. Ya cuma ya masih begitu. Ya kadang lancar, kadang seret. Pengajianmu gimana? Ya kadang datang, kadang enggak. Lah ini. Coba pengajianmu lancar istiqomah, rezekimu juga lancar istiqomah. Pengajianmu enggak lancar, rezekimu juga enggak lancar. Pengajianmu dong-dongan jarang-jarang, rezekimu juga jarang-jarang. Ini yang dimaksud rezeki ini tentunya rezeki yang barokah. Terus mungkin aja kita bisa ngomong, lah itu ada orang tetangga saya tiap malam cuma hura-hura, ternyata duitnya ya banyak. Lah duit yang banyak bukan berarti dia dapat keberkahan yang banyak. Lain, duit banyak dan barokah banyak itu lain. Duit dikit, barokah banyak, menjadikan hati tentram. Daripada duit banyak, enggak ada barokahnya. Sekalipun kelihatannya harta berlimpah, tapi hati sama sekali enggak pernah tenang. Itu. Nah ini, makanya proses cari rezeki itu bukan cuma ke pasar. Ke pasar itu benar, benar memang benar cari rezeki. Ke kantor benar cari rezeki. Tapi cari rezeki itu bukan cuma ke pasar, bukan cuma ke kantor. Punya duit, disedekahkan, ini cari rezeki namanya. Datangkan rezeki juga. Datang Madrasah Salim, ini datangkan rezeki. Nah, sendaknya datang. Teh tapi. Terus sholat jamaah di masjid, ini datangkan rezeki. Sholat subuh di masjid, ini datangkan rezeki. Jadi yang namanya istirzak, proses untuk mendatangkan rezeki bukan cuma kerja. Padahal hakikatnya kita itu dapat rezeki bukan karena kerjanya kita, tapi karena Allah yang memberikan rezeki. Kerja itu enggak pantas-pantas sunnatullah. Kanjeng Nabi kerja, kita pun juga kerja. Kita ngikuti sunnatullah, kita kerja, tapi rezekinya jangan berharap dari kerjaan kita. Kenapa? Berapa banyak orang yang kerja, buka toko satu hari sama sekali enggak dapat pemasukan, tapi ketika dia sampai rumah tanpa disangka-sangka dapat rezeki yang berlimpah ruah. Kan enggak mesti. Jadi rezeki itu bukan dari hasil kerjanya kita, tapi dari hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan ini hanyalah perantara. Bisa jadi tanpa perantara bisa, dengan lewat perantara kerjaan itu pun juga bisa. Paham ya? Makanya kalau kita punya anak, sayang anak kita kalau enggak kita program satu dari anak kita untuk menjadi ulama, pewaris Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan mengharumkan nama orang tuanya dan mengharumkan nama keluarganya. Kita bangganya kayak apa kita? Kalau anak kita punya anak, anak kita terus kita penuhi kebutuhannya sampai jadi seorang ulama. Kemudian ketika dia dapat rezeki atau dapat kemudahan, bangun pondok, pondoknya pakai namanya orang tuanya. Niku nikmatnya seperti apa itu? Itu jenengan milih punya anak yang kayak begitu atau anak jadi presiden? Enak yang kayak gitu kan? Itu jadi satu kebanggaan yang luar biasa. Itu makanya benar kata yang Nabi, anak-anak kita jangan hanya diajari kenal sama urusan dunia, tapi juga harus kenal dengan urusan agama. Ada satu kisah, ini ada di dalam hadis. Ada seseorang, dua bersaudara. Yang satu datang ke Kanjeng Nabi terus. Suan teng Kanjeng Nabi, dengarkan hadis, kemudian thalabul ilmi. Enggak kerja. Yang satunya kerja mati-matian untuk menghidupi saudaranya. Sekali waktu protes akhirnya, judek. Kok enak men? Sing nyambut gawe ki aku. Dhe'e mung tengak-tenguk nang gone Kanjeng Nabi, aku yang kerja, tapi dia aku penuhi kebutuhannya. Kok enak bener dia? Akhirnya datang sama Nabi. Eh Nabi, aku ini kerja. Kerjaannya susah. Mati-matian kerja ini. Saudaraku itu aku penuhi kebutuhannya, tapi sekarang kok enak banget. Saudaraku tiap hari bisa duduk denganmu, mendapatkan ilmu, tapi aku justru harus kerja mati-matian, capek-capek untuk memenuhi kebutuhannya dia. Jawab sama Kanjeng Nabi, la'allaka turzaku bihi. Mungkin kamu itu dikasih rezeki sama Allah berkatnya kamu menghidupi saudara kamu. Sumber rezekimu itu bukan dari saking kamunya, bukan. Kenapa? Karena kamu menghidupi saudara kamu, makanya kamu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupi orang yang ngaji agama, bantu orang yang dakwah urusan ilmu, maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang nomor 2. Kira-kira sampun jelas nggih? Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu. Ini kabar gembira untuk kita semuanya nih. Menghadiri majlis ilmu afdhalu, lebih baik. Lebih baik dari apa? Min sholati alfi rakaatin, daripada sholat 1000 rakaat. Imam Syafi'i makanya mengatakan sholat sunnah 1000 rakaat dengan mengkaji satu bab daripada ilmu lebih aku senangi mengkaji satu bab daripada ilmu, kata Imam Syafi'i. Tidak ada ibadah yang paling afdal, yang paling cepat sampainya kepada Allah, melebihi orang yang fokus terhadap urusan ilmu. Ini datang majlis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang sakit. Orang kalau menjenguk orang sakit kira-kira pahalanya gede apa enggak? Besar. Jenguk orang sakit itu sekalipun cuma sebentar, pahalanya luar biasa besarnya. Kira-kira kita hidup ini, kita nilai orang sakit 1000 sudah ada? Belum. Mau saya kasih resepnya? Nilai orang sakit 1000 bisa? Tinggal di kosati seminggu. Sehari berapa kamar? Itu pun masih kurang mungkin. Harus keliling kostati sama dokter un mungkin. Masih kurang kadang-kadang. Menyatu diri majlis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Kemudian menjenguk 1000 orang sakit. Wahuduru alfi jenazatin, menghadiri 1000 jenazah. Hadir jenazah itu berarti ikut menyolatkan dan ikut memakamkan. Padahal orang ikut menyolatkan dapat pahala 1 gunung, ikut memakamkan dapat 1 gunung lagi. Berarti total 2 gunung. 2 gunung pahalanya. Yang lebih istimewa lagi, saya pernah baca tulisan para ulama tentang hadis ini. Beliau mengatakan, kadang-kadang kita nganggap gini, menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunnah. Menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Ternyata pemahaman itu dianggap salah. Kenapa? Kata sambung dalam hadis ini menggunakan wa, bukan au. Jadi kalau kata sambung itu menggunakan wa dan, maka itu bisa gabung semuanya. Berarti maknanya menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat plus menjenguk 1000 orang sakit plus menghadiri 1000 jenazah. Wis hitungan pahalane pokoknya. Wadah napa mboten? Alhamdulillah. Oke, kalau jenengan datang dari tempat yang jauh ke tempat ini, pahalanya mungkin ngungkul ya ustaz insyaallah. Kenapa? Perjuangan yang besar, maka pahalanya pun lebih besar. Itu setiap orang itu menuju ke tempat ilmu, ini kan datang ke masjid ya ini. Ini tempat duduk ini di masjid ini. Di masjid. Setiap orang datang ke masjid, maka setiap langkahnya hasanah, satu hasanah ditambah, kemudian satu dosa dihapuskan, dan satu derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling jauh dari mana ini? Klaten ada? Sukoharjo? Sragen Tina ada? Sragen? Masya Allah. Yes. Nah ini, menghadiri majlis ilmu. Sebentar, kita harus tahu, kenapa kok cuma datang majlis ilmu, kok pahalanya sampai sebesar ini? Cuma datang loh ini, hudur, datang. Kenapa kok pahalanya seperti ini? Kenapa? Karena orang itu gak mungkin paham Tuhannya, kecuali dia harus mendapatkan ilmu. Gak mungkin paham. Gak mungkin bisa ibadah, kecuali harus mendapatkan ilmu. Tapi ini, ilmunya ini juga ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Tandanya apa? Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin semangat untuk beramal soleh. Nah itu, ini bukan semua ilmu. Bukan berarti terus kalau ada pengajian tentang ilmu biologi, ya beda nilainya. Ya, kan ilmunya ilmu yang menyebabkan kita semakin tambah untuk beramal soleh. Pun jelas sih? Ada pertanyaan? Bentar, saya tanya jawab nanti. Ini dari hebatnya orang menghadiri majelis ilmu. Makanya, kalau bisa dalam hari-hari kita jangan kocok dari menghadiri majelis ilmu. Gak bisa tiap hari, 3 hari jangan kosong pokoknya. Dari setiap 3 hari, pasti harus ada 1 kali kita menghadiri majelis ilmu. Di mana? Ya di sekitar rumah-rumah kita. Kalau setiap hari harus ke pasar keliwon mungkin kadoan. Tapi kula wonten solusi buat jenengan yang insya Allah kalau jenengan bisa melakukan ini, pahalanya sak kampung dapat insya Allah. Buat majelis ilmu di masjid Anda masing-masing. Tapi ustadz yo ahlu sunnah wal jamaah ya. Jangan ustadz-ustadz yang aneh-aneh pokoknya. Buat teman, ayo kumpulkan temannya. Yuk musyawarah. Gimana kalau di kampung kita setiap satu minggu sekali, entah waktunya, paling enak itu sebenarnya ngaji antara maghrib dan isya. Tapi orang-orang biasanya malas, senangnya itu habis isya. Karena habis maghrib baru pulang kerja. Antara maghrib dan isya itu dapat dua-duanya. Maghrib sholat di masjid, dapat jamaah di masjid, kemudian ngaji i'tikaf di masjid, isanya sholat jamaah lagi ada di masjid. Itu umpama jenengan bisa ngumpulkan satu kampung yang kelihatannya peduli, sampaikan. Kita bayangkan kalau kita menghadiri majelis ilmu aja, itu pahalanya segitu gedenya. Lah kalau memprakarsai majelis ilmu kira-kira gimana? Yang lebih nikmatnya lagi, kalau yang datang 10 orang ya pahala jenengan dapat pahala 10 orang yang ngaji tadi. Yang datang 100 orang, pahala jenengan dapat pahala 100 orang yang ngaji tadi. Kalau itu terus ada, sekalipun kita sudah meninggal dunia, selama itu tetap ada, dan itu hasil kita yang ikut musyawarah, kita yang ikut memprakarsai, kita yang ikut capek, maka kita sudah dikubur tenang. Kenapa? Kiriman pahala ngalir terus insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jelas-jelas ini. Fil hadith, katakan dalam hadis, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Ini hadis terakhir ini. Asyaddun nasi hasratan, paling besarnya daripada manusia, apanya yang paling besar? Hasratan, penyesalannya ketika hari kiamat. Siapa? Rajulun, seseorang. Amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Seseorang yang dia memungkinkan atau punya kesempatan untuk nuntut ilmu, tapi dia tidak menuntut ilmu. Ini orang yang paling menyesal nanti ada di hari kiamat. Lah kok bisa? Ya. Kira-kira orang sudah masuk surga itu mesti nyesel apa enggak? Nyesel. Bayangkan orang masuk surga dalam hadis mesti nyesel. Nyeselnya kenapa? Karena ada saat-saat, waktu-waktu semasa hidupnya yang tidak dia gunakan untuk zikir dan untuk mencari ilmu. Gitu. Jadi dengan ingkang saged rawuh teng mriki jenengan bisa hadir di tempat ini, jenengan harusnya bangga. Kenapa? Karena penghuni surga pun kalau dibangkitkan pasti sekalipun harus merangkak ke sini, mereka tetap akan merangkak ke tempat ini. Kenapa? Sudah masuk surga, misi menyesali waktunya. Kenapa tidak digunakan untuk mencari ilmu? Lah orang yang paling besar penyesalannya di hari kiamat, bisa nuntut ilmu. Dari rumahnya ya dekat. Kendaraannya punya. Tenaga ada. Kemudian waktu, kesempatan juga ada. Kok cuma nuruti males sampai tidak mau cari ilmu? Lah ini nanti lihat. Sekalipun masuk surga, dia tetap akan menyesal. Ada hadisnya, laisa yatahassaru ahlil jannah, tidaklah menyesal para penghuni surga kecuali menyesali atas waktu-waktunya yang berlalu, dan di waktu itu tidak sedikit pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyesalan yang terbesar untuk para penghuni surga. Itu yang penghuni surga aja menyesal. Kira-kira kalau masuk neraka gimana? Ini gula. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah ngaji. Turun kebiasaan ngaji kita ini mudah-mudahan bisa kita wariskan juga kepada anak-anak kita semuanya. Insya Allah anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang juga semangat untuk mencari ilmu agama. Kira-kira hadis-hadis tadi ini memotivasi kita enggak untuk semakin cari ngaji, semakin cari ilmu agama? Semua memotivasi kan? Kita bayangkan pahalanya ternyata luar biasa loh. Pahalanya ternyata besar yang Allah berikan. Ternyata Allah itu menganugerahkan paling gak nanggung-nanggung. 1000 sholat sunnah loh masih kurang. Kita tuh 1 bulan sholat sunnah berapa kali? Ramadan tuh kalau kita terawih 20, 1 bulan sholat sunnah kita 600 terawihnya. Tambah ba'diyah anggaplah sebulan 100. Cuma 700, Kali-kali itu kalau tarawihnya 20 rakaat lah nek 8 piye? Berarti cuma 240 rakaat. Itu yang 20 kayak gitu. Enggak sampai 1000, tapi hadir di majelis ilmu tentunya dengan catatan ya. Kita dapat ilmu, dengarkan ilmu, dapat ilmu yang menyebabkan kita ada keinginan untuk menambah amal saleh. Yang paling manfaatnya itu. Kalau cuma ngelompokkan ilmu tok enggak diamalkan ya percuma. Tapi dapat ilmu sedikit diamalkan, insya Allah ini yang akan jadi lebih barokah. Ini mungkin ada pertanyaan? Monggo. Yang mau nanya silakan. Yang ibu-ibu dulu ya. Ngacung dhisik dhewe soalnya. Monggo. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi Habib mengenai menghadiri majelis ilmu, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Nah, yang saya tanyakan, ini misalnya ada majelis ilmu itu waktunya bersamaan, mungkin yang di tempat kita, di dekat kita itu juga ada, terus di tempat jauh juga ada. Terus mengenai menurut pemikiran kami, dari apa pikiran kami itu mungkin misalnya ya yang di dekat lingkungan rumah kita itu mungkin dari ustadznya ataupun dari ilmunya apa dari kajiannya itu agak kurang, tapi kalau di tempat jauh itu dari ustadznya juga bagus, ilmu yang diajarkan juga bagus. Nah, itu kita itu lebih utama itu menghadiri yang dekat atau yang jauh. Terus lagi ya Beb. Monggo, silakan, boleh. Gratis pokoknya. Iya. Terus mungkin kita sering berusaha mengistiqomahkan menghadiri majelis di tempat jauh. Ya mungkin contohnya di sini ya. Kita berusaha istiqomah. Tapi juga kadang di rumah juga ada waktu yang bersamaan. Nah, kalau yang di rumah ini mungkin misal ya, mungkin lebih baik dari yang ini. Tapi kita yang di tempat jauh itu kita kan ingin berusaha istiqomah. Tapi kalau yang di rumah ini enggak, ya mungkin apa ya, intinya misal kayak dadakan itulah baik. Enggak waktunya enggak rutin. Nah, ini lebih baik itu yang mana yang harus kita lakukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, ini menurut keterbatasan ilmu saya mencoba memberanikan diri untuk menjawab ya. Kalau dalam urusan sholat itu, sholat jamaah itu yang jamaahnya lebih banyak itu lebih afdal. Ini kalau orang sholat jamaah. Jadi kalau masjid samping rumah saya jamaahnya sedikit, masjid yang agak jauh jamaahnya banyak, lebih afdal saya ke jamaah yang banyak. Kecuali kalau seandainya saya enggak hadir di tempat yang kecil itu tadi, buat tambah kucar kacir nanti. Yang datang tambah sedikit, tambah hilangin itu, ya lebih baik saya ngalah di jamaah yang kecil itu dan meninggalkan jamaah yang banyak. Dan mungkin bisa istilahnya dianalogikan mungkin. Ketika ada di rumah itu mungkin pengajarnya biasa-biasa aja, tapi di tempat yang jauh mungkin kualitas ilmunya mungkin lebih cocok kepada kita. Mana yang lebih afdol? Dilihat dulu. Ketika kita pergi ke tempat yang jauh, yang di rumah kita terpengaruh enggak? Nah, di rumah kita ya tetap adem ayem, berjalan lancar, enggak ada apapun juga, ya enggak apa-apa kita ke tempat yang jauh. Tapi kalau seandainya yang kalau kita ke tempat yang jauh yang di dekat rumah ini malah kacau, malah mungkin bisa perai pengajiannya. Gimana? Berarti bukan terus enggak ke tempat yang jauh enggak? dipending dulu ke tempat yang jauh, dibenarkan yang ada di sekitar rumah. Setelah itu sudah mapan, kita tinggal ke tempat yang jauh, enggak ada masalah. Nah, mungkin hemat saya jawabannya paling enak begitu. Karena saya pun sendiri juga kadang ditanya sama orang, juga kadang-kadang ya bingung. Ada sebagian ustadz itu ngeluh, anu kenapa ya Bebe? Orang itu ketika pengajian waktu saya yang ngisi kok malah lebih seneng ke pengajian ke tempat yang jauh-jauh. Ya badanku ya mungkin cara ngisimu ada yang salah berarti. Ya kan? Kenapa kok sampai orang memilih ke tempat yang jauh? Walaupun orang ngaji cari tempat yang jauh itu bagi saya wajar. Wajar, masuk akal, normal. Saya mama saya ngaji di ini, mama yang ambil contoh yang jauh, Pasar Kliwon. Di Pasar Kliwon ada pengajian. Ya, saya datang, saya enggak datang tetap enggak terpengaruh lah. Di waktu yang sama mungkin di Lawean tempatnya Gus Karim ada pengajian atau di Pelosungan tempatnya Gus Dullah Saat, Soto Abdul Saat ada pengajian. Saya datang ke sana pada Soto Abdul Saat misalkan. Ya enggak ada masalah. Kenapa? Jenengan kalau di samping rumah ada warung nasi goreng, oh, rasanya ora enak. Jauh dari rumah nasi goreng rasanya enak. Milih yang mana? Nah, wis itu jawabane. Paham ya? Ini untuk urusan makanan biasa paham kabeh iki. Insyaallah paham semuanya. Jelas ya? Itu yang pertama. Jelas, Pak? Alhamdulillah. Yang kedua tadi? Apa tadi yang kedua? Istiqomah. Nah, ketika kita sudah niat. Niatan kita itu istiqomah, kehadiran kita di majelis yang baik. Lah ketika suatu saat mungkin ada urusan dadaan yang penting, apalagi kalau istri hubungannya dengan suami, umpama waktunya ngaji suaminya sakit, masuk angin, minta keroan, gimana? Lebih afdol ngurusi suaminya. Kenapa? Bukan berarti Anda sengaja malas meninggalkan istiqomahnya, tapi karena ada hal yang lebih penting, yaitu membayar haknya suami. Lah kalau gitu enggak ada masalah. Urusan yang dadaan-dadaan itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan niat malasnya untuk meninggalkan yang istiqomah itu bukan, tapi memang ada hal yang penting yang mungkin sifatnya dadaan dan enggak setiap saatnya ada. Kan datangnya mungkin ya enggak setiap seminggu sekali kan ada, mungkin datangnya juga tertentu aja, ya enggak ada masalahnya seperti itu. Atau mungkin tonggonya punya hajatan. Gimana? Tonggonya punya hajatan persis, maksud kita tinggal ngaji kan enggak enak. Ya itu juga enggak ada masalah. Seperlunya kita datang gitu aja. Jelas sih. Ada lagi? Monggo. Ya, Mas. Oke. Sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi, mayuridillahu bihi khairu yufaqih fiddin wa yulhimu rusdah. Dari dulu sampai sekarang kan banyak ulama yang disebut ulama usuk. Apakah mereka itu juga termasuk kategori orang-orang yang ditentukan baik oleh Allah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus. Kan tadi hadisnya gini, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dijadikan faham ilmu agama. Loh kok nyatanya ada orang faham ilmu agama tapi kok ya maling, tapi kok ya korupsi, tapi kok ya kasusnya macam-macam. Kan harusnya Allah mengendaki kepada dia kebaikan, ya kan? Nah, paham ilmu agama itu juga berarti satu niatan dalam hati untuk mengamalkan. Niatan dalam hati untuk mengamalkan. Ketika seseorang amalnya bertentangan dengan pemahaman ilmu agamanya, berarti dia belum paham ilmu agama. Sekalipun mungkin apalan hadisnya banyak, apalan Qur'annya banyak, apalan kitabnya banyak, dalam hatinya kok enggak takut kepada Allah, maka dia bukan ulama. Bukan ulama yang sesungguhnya, bukan. Cuma casingnya tok ulama, jerone dudu, gitu loh. Bukan ulama sama sekali. Allah tuh ngasih kategori tentang ulama yang bagaimana? Ulama itu kategorinya sifatnya bukan yang kitabnya banyak, bukan yang apal ini, bukan yang jamaahnya banyak, bukan yang begini. Ulama itu yang bagaimana? Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, maka dia adalah ulama. Jadi kalau enggak takut kepada Allah, sekalipun posturnya ulama, penampilannya ulama, tampilannya, casingnya ulama, tapi sesungguhnya dia bukanlah seorang ulama. Itu kalau itu Imam Ghazali itu benar-benar ngupas masalah ulama, maksudnya luar biasa. Benar-benar dihabisi ya Imam Ghazali. Jadi generasi setelahnya mengatakan ciri ulama su itu gimana? Tidak senang sama kitab Imam Ghazali. Kenapa? Dintekno kabeh soalnya. Ciri ulama su begini, begini, begini. Disebutkan satu bab. Panjang lagi babnya. Khusus ciri ulama su. Jadi ketika orang itu paham ilmu agama, mungkin paham dari hadis atau paham dari Quran ya, tapi dia enggak mengamalkan atau bertentangan dengan itu, berarti dianggap dia belum paham ilmu agama dan dia pun juga bukan seorang ulama. Jelas sih. Ada lagi? Monggo, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Beb, ini ada sedikit pertanyaan ya, simpel saja. Ya, monggo. Berkenaan dengan menuntut ilmu tadi ya Beb ya. Iya, iya. Kan sekarang ada beberapa ustadz atau kiai yang menuntut ilmu hikmah, maksudnya menggunakan ilmu hikmah itu untuk membuka jasa layanan problem hidup. Cuma mereka itu menggunakan apa itu mahar tertentu, tarif tertentu kayak gitu. Misalnya untuk apa lancar rezeki maharnya sekian, atau untuk keselamatan maharnya sekian ratus misalnya. Apakah itu termasuk usaha yang barokah, Ustaz? Nah gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha perdukunan itu berarti. Gimana ya? Saya kalau ditanya ya bingung. Tapi yang jelas, ketika pertolongan itu sifatnya ikhlas, enggak menuntut untuk biaya. Enggak menuntut untuk biaya. Banyak memang ada orang yang memang fungsinya begitu. Ya memang dia dikasih sama Allah kelebihan untuk ngurusi bab-bab yang model begitu ada. Tapi ada orang semestinya enggak paham urusan begitu, tapi memaksakan dirinya untuk jadi orang yang ngerti urusan begitu. Nah, jadinya tadi, urusannya supaya dapat kepercayaan, dapat duit dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah urusannya sudah enggak karena Allah, ya enggak barokah. Tapi menolongnya memang karena Allah, ya insyaallah barokah. Tergantung niatnya. Saya enggak, tentunya bukan kapasitas saya untuk menghakimi niatnya ya. Tapi yang jelas tetap mengkhawatirkanlah yang seperti itu. Karena pun jelas juga almarhum Habib Anis itu setiap datang orang untuk minta air, untuk minta sirjin atau apa, Bapak ngomongnya cuma enteng. Itu bukan bidang saya, coba ke yang lainnya. Sekapasitas beliau yang diakui bukan hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia, keilmuannya, kesolehannya, kewaliannya, itu ketika dimintai tolong yang model begitu, kalau enggak kepepet beliau enggak menjawab, diem dok, coba ke sana, itu yang ahlinya begitu. Jadi orang zaman sekarang malah enggak maksa, kamu kalau mau gini ikut sama saya, jangan sama yang lain, sama saya aja. Jangan sama yang lain malah enggak sembuh, malah tambah parah nanti. Kalau karo aku kok tambah sembuh, mari kok insyaallah. Nah, model begitu jelas enggak karena Allah itu. Dan jelas kalau memang karena Allah, ya insyaallah barokah. Tapi kalau bukan karena Allah, apapun juga, ya ngapunten, saya ini ngaji di sini, kalau ini enggak karena Allah ya enggak barokah. Kalau ini enggak lillah ya enggak barokah, selesai. Siapapun yang nulis kitab enggak karena Allah ya enggak barokah. Siapapun yang bangun pondok enggak karena Allah ya enggak barokah. Tapi semua yang lillah, yang niatnya benar, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Gimana? Kalau hukum orang pasang tarif itu ya silahkan, suka-suka. Tidak dihukumi haram dalam syariat, tapi kurang pantas lah. Kurang pantas. Begini dah. Ada lagi? Ya, Nanti antara akhir dan sebelah sana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keafdolan ya Bib ya. Sepasang suami istri, umpamanya dua-duanya pengen menuntut ilmu bareng-bareng. Mana yang lebih afdol? Bareng-bareng apa suami sendiri, apa istri sendiri, apa satu keluarga datang semua? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang bisa ngelumpuk satu keluarga bareng-bareng, kok snack? Masya Allah, terasanya langsung metu snack ya. Jadi kalau tergantung situasi dan kondisi ya, kalau memang satu keluarga bareng-bareng, itu gak ada yang terganggu di rumah tangga, aman-aman saja, gak ada masalah. Umpama mungkin pengajiannya hari Minggu pagi, kan enak, berangkat ngaji bareng-bareng sekeluarga. Tapi kalau umpama, pengajiannya sampai malam. Mungkin kalau ngejak anak, sekolahnya nanti repot. Ya sudah ya, mungkin istri nunggu anak di rumah, suami yang ngaji, nanti suami menyampaikan ilmunya kepada istri. Ya tergantung situasi dan kondisi. Ketika kondisi memungkinkan bareng-bareng, itu bagus. Malah barokah, insya Allah. Bareng-bareng. Mungkin pengajian dari Minggu pagi, atau mungkin malam Minggu pengajiannya. Pengajian bareng anak, bapak, istri. Tentunya anaknya pun juga, saya jangan anak umur setahun diajak pengajian, ya mesake nangis terus nanti akhirnya kesian. Nanti ketika umur sudah mulai paham, nanti diajak pengajian bagus. Umur 2 tahun, 3 tahun bagus. Ini bawa anak dari tadi antengnya luar biasa anaknya, masya Allah. Putra jenengan lagi, masya Allah. Itu. Jadi kalau tergantung situasi dan kondisinya, kalau masih memungkinkan bareng-bareng nggak ada masalah. Kalau nggak memungkinkan, ya sudah, istri tinggal di rumah ngurusin anak, suami yang cari ilmu, nanti suami menyampaikan ilmunya kepada istri kita. Terakhir, monggo belakang. Mic-nya dulu lagi. Meneruskan yang tadi apa itu tentang mengajar tadi ya. Iya. Kalau mengajar sesuatu yang tidak kita paham misalnya, contohnya begini tuh, atau yang kita tidak sepakat dari hadis mungkin karena apakah hadis itu memang benar atau tidak itu kita tidak tahu gitu. Tapi kita harus menyampaikan, misalnya begini, tentang ilmu misalnya kan ada yang di kitab apa itu, ada yang mengatakan duduk dengan ulama itu, walaupun hanya duduk aja saya kadang-kadang kurang bisa mengerti mengapa hanya duduk saja berapa menit kita sudah dikasih pahala seberapa gitu misalnya. Kemudian kita minum baru satu suapan, atau makan dua suapan dapat hadiah berapa gitu itu. Itu apa tidak menyesatkan toh? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam hadis itu kan juga disebutkan, jadilah kamu bagian dari pengajar atau pelajar atau kun hanya ikut-ikutan. Ya, hanya ikut-ikutan. Misalnya kalau yang hanya ikut-ikutan ini apa tidak membuat karena ada yang ini loh membuat umat Islam ini hanya menjadi buih saja. Jadi hanya banyak tetapi tidak bisa apa-apa ini loh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, mengajar sesuatu yang kita enggak paham ya. Jadi ketika kita enggak paham, memang kita enggak dituntut harus sedetail-mendetail mungkin ya. Ketika kita dengar kebaikan dari orang yang terpercaya, apalagi dia sampai mengatakan itu hadis Nabi atau itu ucapannya orang yang soleh, maka sekalipun mungkin di akal kita kok kayaknya kurang masuk akal ya, tetap kita harus dalam hati harus menerimanya, harus menerimanya. Tapi untuk menyampaikan tergantung kita masing-masing. Kalau memang itu hadis Nabi, ya menyampaikannya tetap gak ada masalah. Selama kita tahu, ini yang ngomong tentunya bukan orang sembarangan. Gak mungkin hadis maudhu akan disampaikan. Dan sebagaimana yang tadi dengan tanyakan itu seperti itu. Memang ada yang hadis orang duduk sama ulama seperti ibadah sampai anggota tubuhnya terputus-putus itu kan, itu bukan hadis. Jadi itu ulama mimpi ketemu Nabi minta hadis. Jadi diriwayatkan sahih hasan dhaif enggak bisa. Itu kisahnya ulama yang mimpi ketemu Nabi. Dan itu dibahas, ada satu kitab khusus yang bahas itu. Kok bisa ya? Orang itu cuma duduk sama orang yang soleh, langsung derajatnya diangkat setinggi-tingginya, bahkan ngungkuli ibadah. Itu diterangkan gini. Nabi Muhammad SAW itu sudah ngasih satu aturan. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang bersama dengan yang dicintai. Ketika ada orang datang ke makamnya orang yang soleh dengan cinta, datang dengan cinta, datang dengan mengakui kebesarannya orang yang soleh, bawa niat-niat yang benar, ketika dia duduk dengan orang yang soleh, maka derajatnya itu naik. Naiknya derajat ini kadang-kadang tidak bisa dicapai dengan ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah kita kadang-kadang disusupi riya, disusupi penyakit-penyakit macam-macam. Tapi kalau duduk dengan orang yang soleh karena cinta, ikhlas, dengan husnudzon, maka derajat yang tinggi ini bisa naik dengan tinggi, dan untuk mencapai itu dengan ibadah kayaknya susah. Makanya sampai ada ucapan yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama cukup jelas. Yang tadi. Yang kedua tadi? Yang tentang? Hadis Nabi tentang jadilah kamu, oh, iya, pilihlah satu. Kok seakan-akan enggak memotivasi ya? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang alim. Anggap nilainya lebih, nilainya tertinggi. Au muta'alliman atau orang yang mencari ilmu, ranking 2. Atau orang yang mendengarkan ilmu, ranking 3. Atau orang yang mencintai ilmu, ranking 4. Kok dari hadis ini aja ketika sudah disampaikan, kita tahu bahwasanya sebenarnya Nabi itu menyuruh pertama kali kun aliman. Jadi yo kamu orang yang alim. Enggak bisa, au muta'alliman, ya sudah, yang cari ilmu. Cari ilmu enggak bisa. Sudah kerja, banyak urusan, mungkin repot. Au mustami'an, ya sudah, yang dengarkan ilmu aja. Dengarkan ilmu mungkin enggak sempat. Kayak TKW-TKW kita yang ada di Hongkong. Mungkin kadang-kadang untuk bisa dengarkan ilmu selalu tuh enggak bisa. Au muhibban, minimal dalam hati cinta kepada mereka yang menuntut ilmu. Jadi mestinya itu sudah satu motivasi. Pertama itu alim dulu. Kalau memang enggak bisa, baru ke yang ranking 2, baru ke yang ranking 3, baru ke yang ranking 4. Dan yang tentunya kita bayangkan aja, kalau orang yang cinta dengan ilmu aja itu dipuji sama Nabi, apalagi orang yang alim, orang yang punya ilmu, tentunya lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, ngoten ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, diberkahi majelis kita di malam hari ini, diampuni semua dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, jadikan kita semuanya orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah, dan dicintai para wali Allah. Allah hadinnya wa kulli niyatin salihah jami'a syamilah makbulah annallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin yufaqihna wa iyakum fiddin wa alimna wa iyakum muta'bil wa dinna wa iyahum ila sawa'i sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akmina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah dapat snack semua ya? Jangan pulang dulu sebelum dapat snack ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati, wa mutali ala sarairi, wa niyati, igdi jami'a hajati.